Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahma ba'd. Selanjutnya kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di As-Sa'di rahimahullah, wa salatul witri sunnatun muakkadah. Di urutan kedua dari sholat-sholat sunnah yang beliau sebutkan setelah sholat gerhana kusuf, yaitu sholat witir. Wa sholatul witri sunnatun muakkadatun. Sholat witir adalah ya sholat sunnah yang muakkadah. Muakkadah yang ditekankan. Ya, yang ditekankan anjurannya, sangat dianjurkan. Dawama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi hadran wa safara. Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin senantiasa mengerjakannya, baik bermukim di Madinah, saat berada di Madinah dalam keadaan bermukim, wa safaran, dan saat safar di luar kota Madinah. Wa haffan nasa alaihi, dan Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan ya manusia kaum muslimin untuk mengerjakannya. Baik, ini matan yang kita bahas sama kali. Jadi pembahasan pertama dalam makna dan hukum sholat witir. Makna dan hukum sholat witir. Sholat witir artinya sholat yang jumlah rakaatnya witir. Sholat yang jumlah rakaatnya witir. Witir yakni ganjil. Sebelas rakaat, sembilan rakaat, tujuh rakaat, lima rakaat, tiga rakaat, atau satu rakaat minimalnya. Atau satu rakaat minimalnya. Nanti akan kita bahas tentang tata cara sholat witir dan jumlah rakaatnya. Baik, yang benar, yang rajih, witir adalah sholat sunnah muakkadah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Ya memang ada khilaf, silang pendapat diantara ulama, antara pendapat yang mengatakan sunnah dan pendapat yang mengatakan wajib. Yang benar tidak sampai pada tingkatan wajib. Hukumnya hanya sunnah, mustahab. Ya. Tingkatannya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Dalil-dalilnya, ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat witir adalah sholat sunnah dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Beberapa hadis seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni dalil-dalil yang telah diutarakan pada pembahasan salat gerhana. Ya, dalil-dalil itu juga. Jadi di awal pembahasan bab salat tatawu telah disampaikan dalil-dalil yang dipegang oleh jumhur ulama untuk berpendapat bahwa selain sholat lima waktu dan termasuk dalamnya sholat Jumat, selainnya adalah sholat sunnah. Ya termasuk witir. Seperti hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaq alaih, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengutus siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Nabi bersabda, berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dengan mengatakan, innaka satati qauman min ahli kitab, innaka satati qauman ahli kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Faidha jiktahum fad'uhum, jika engkau telah mendatangi mereka, jika engkau mendatangi mereka, berjumpa dengan mereka, ya, fad'uhum, maka ajaklah mereka, serulah mereka, ila an yashhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Fa inhum ata'uka laka bidzalik, jika mereka menaati engkau dalam perkara itu, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti sudah masuk Islam. Tahapan berikutnya yang didakwakan kepada mereka, fa akhbirhum, apabila mereka menaati engkau dalam perkara itu, mengucapkan dua kalimat syahadat, fa akhbirhum, maka beritakan kepada mereka, annallaha qad faradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin, bahwa sesungguhnya Allah telah memfardukan, mewajibkan atas mereka 5 salat dalam sehari, setiap hari dan malam, dalam setiap hari dan malam, terus berulang setiap hari dan malam 5 salat. Itu yang difardukan, itu yang wajib. Artinya ya, hanya itu yang diperintahkan Nabi untuk dikabarkan kepada mereka sebagai sholat fardu. Berarti selainnya adalah sholat sunnah. Hadis lainnya, hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala an, muttafaq alaih. Tadi hadis Ibn Abbas muttafaq alaih, ini juga hadis muttafaq alaih, Talha bin Ubaidillah. Hadis Talha bin Ubaidillah muttafaq alaih, bahwa ada seorang pria dari Najd datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam bertanya tentang Islam. Ya. Di hadits itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepadanya, ya, tentang kewajiban dalam Islam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. 5 salat wajib setiap hari dan malam. 5 salat wajib setiap hari dan malam. Ya, kata pria dari Najd itu, hal alayya ghairuha, apakah ada sholat selain yang diwajibkan atasku? Kata Nabi, la, tidak ada. Illa anta tawwa'a, illa anta tawwa'a, kecuali anda ingin, ya, mengerjakan sholat sunnah. Ya. Nah, jadi selain sholat 5 waktu itu adalah sholat sunnah. Ya. Dan ada hadis yang semisal dengan ini yang disebutkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, mimma laisa fi sahihain, pada jilid 2 halaman 140, yaitu hadis jilid 2 halaman 140 Al-Jami' As-Sahih. Beliau memberi judul ad-dalilu ala anna al-witra laisa biwajib. Ad-dalilu ala anna al-witra laisa biwajib, dalil bahwasanya witir tidak wajib, itu judul yang disebutkan oleh Syekh. Baik. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas meriwayatkan bahwa ada seorang pria, datang kepada Nabi alaihi wasallam. Ya, pria itu bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bima faradallahu alayya minas shalah. Kabarkan kepadaku apa yang diwajibkan, difardukan oleh Allah atasku dari salat. Kata Nabi alaihi wasallam, iftaradallahu ala ibadihi salawatin khamsan. Iftaradallahu ala ibadihi salawatin khamsan. Allah memfardukan atas hamba-hambanya salat 5 waktu. Qalaha thalathan. Nabi mengulanginya 3 kali. Iftaradallahu ala ibadihi salawatin khamsan. 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memfardukan atas hamba-hambanya salat 5 waktu. Nah, kata orang itu, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah, la azidu fihinna syai'an wala anqusu minhunna syai'an. Kata dia, bersumpah dia, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran itu, demi Allah, la azidu fihinna syai'an, aku tidak akan menambah pada salat-salat itu sedikit pun. Ya, ini mencukupkan dengan itu saja. Ya, tidak akan salat selain salat 5 waktu itu. Wala anqusu minhunna syai'an, dan aku tidak akan menguranginya sedikit pun, artinya dia akan menjaga salat 5 waktu itu, tidak akan dia lalaikan sedikit pun. Asy-syahid yang pertama, dia mengatakan aku tidak akan tambah, aku tidak akan menambahkan salat lain. Dia hanya akan mengerjakan salat 5 waktu saja. Ya, tapi dia juga tidak akan melalaikannya sedikit pun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dakhalal jannata in sadaqa. Dakhalal jannata in sadaqa. Orang itu akan masuk jannah, akan masuk surga apabila dia jujur. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ahmad, Syekh juga menyebutkan, juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i, dan kata Syekh, hadza haditsun sahihun ala syarti muslim. Kata Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, ini adalah hadits yang sahih menurut syarat muslim. Baik. Sudah berapa hadits? Naam. Sudah 3. Yang terakhir yang akan saya sebutkan, ya, dan ini lebih jelas lagi, yaitu hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam kitab Al-Thamar Al-Mustatab dan dalam kitab beliau lainnya, Sahih Abi Dawud. Hadith itu menceritakan, ya, Anna rajulan min bani kinanah, sesungguhnya seorang pria dari bani kinanah, yud'a al-makhdajiyah, dipanggil, ya, dengan panggilan al-makhdaji. Sami'a rajulan, ya, al-Makhdaji dari Bani Kinana ini, sami'a rajulan, dia mendengar seorang pria Bisyam, di negeri Syam, yud'a Aba Muhammadan, pria yang didengarnya di Syam itu namanya, ya, berkunya Aba Muhammad, dipanggil Abu Muhammad. Yaqul, Abu Muhammad di Syam mengatakan, innal witra wajibun, sesungguhnya witir itu wajib. Jadi Abu Muhammad di Syam mengatakan, innal witra wajib, sesungguhnya witir itu wajib. Didengar oleh siapa? Didengar oleh Al-Makhdaji dari Bani Kinana. Qala Al-Makhdaji, kata Al-Makhdaji, mendengar ucapan Abu Muhammad itu bahwa witir wajib, kata dia, faruhtu ila Ubadah bin Shamit. Faruhtu, maka ruhtu, aku pun pergi, ila Ubadah bin Shamit, kepada Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, kemudian aku kabarkan kepadanya tentang ucapan orang itu menyatakan bahwa witir wajib. Faqala Ubadah, maka kata Ubadah, Kata Ubadah menanggapi, kadzaba Abu Muhammadin, telah dusta Abu Muhammad. Yani dia telah berkata salah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal 'ibadi. Khamsu salawatin, lima salat, salat lima waktu, katabahunallahu 'alal 'ibadi, yang telah diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an, barang siapa datang dengan salat lima waktu itu, lam yudayyi' minhunna syai'an, tidak ada yang dia sia-siakan, ya, sedikit pun darinya, istighfafan karena dia meremehkan, tidak ada yang dia sia-siakan karena meremehkannya, bihaqqihinna, meremehkan hak dari salat lima waktu itu, ya, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannata, adalah dia memiliki, ya, jaminan di sisi Allah Ta'ala, ada janji Allah untuknya bahwa dia akan dimasukkan dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, maka barang siapa tidak mengerjakannya, falaisa lahu 'indallahi ahdun, maka dia tidak punya, ya, jaminan dari Allah, tidak ada janji untuknya dari Allah, in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah, tergantung kehendak Allah. Jika Allah mengendaki dia diazab, ya, dan jika Allah mengendaki, Allah ampuni dan langsung masuk surga. Nah, perhatikan baik-baik, Nabi mengatakan faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahadun ayyurfilahul jannah. Barang siapa menjaganya, tidak ada yang dia sia-siakan. Ya. Ada janji untuknya dari Allah bahwa dia akan dimasukkan dalam jannah. Padahal dia tidak mengerjakan sholat yang lainnya, hanya sholat ini saja. Dia sudah dijamin masuk surga, berarti tidak ada kewajiban sholat lainnya selain ini. Ya, jelas? Ini, ya, sekian dalil yang menunjukkan bahwa witir, ya, adalah sholat sunnah. Nah, dan sholat-sholat tatawwu' yang lainnya kita pelajari di bab ini, ya, semua adalah sholat sunnah. Karena memang tidak ada yang wajib kecuali sholat lima waktu. Ya, termasuk dalamnya sholat Jumat. Baik. Nah, pendapat ini bahwa witir hanya sunnah mu'akkadah, ini madhab Malik, As-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama. Madhab Malik, As-Syafi'i, Ahmad, tiga imam madhab, Malik, As-Syafi'i, Ahmad, dan bersama mereka jumhur mayoritas ulama. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan ini pula lahiriah ucapan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullahu jami'an. Baik. Dengan demikian kita mengetahui bahwa pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan salat witir adalah pendapat yang lemah. Yang menyelisihi tiga imam mazhab itu Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat salat witir wajib. Kata Abu Hanifah, witir wajib. Dan pendapatnya lemah, keliru. Wajib. Jika ini sudah kita ketahui, ya, perlu kita ketahui bahwa tingkat sunnah, ya, tingkat mustahab salat witir itu kuat sekali, sangat dianjurkan, ditekankan. Oleh karena itu disebut sunnah mu'akkadah. Dengan dua alasan yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah di matan. Yang pertama, karena Nabi SAW kontinu, rutin mengerjakannya secara kontinu. Bukan hanya ketika bermukim, ya, di Madinah, hadaran. Juga safaran, ketika safar tetap dijaga salat witirnya. Ini menunjukkan sangat ya, ditekankan, dianjurkan, muakkadah. Dalil yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkannya dengan sabdanya, bukan hanya dengan amalannya beliau rutin kontinu mengerjakannya, tapi juga ada sabdanya yang menganjurkan. Di antaranya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Yang punya Bulughul Maram ada di Bulughul Maram hadisnya. Nah. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir witir itu adalah baik. Al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak, adalah benar. Ya. Untuk dikerjakan oleh setiap muslim. Faman ahabba an yutira. Oleh karena itu barang siapa menyukai untuk mengerjakan witir bi khamsin dengan 5 rakaat, falyaf'al, maka hendaknya dia mengerjakannya 5 rakaat. Wa man ahabba an yutira bi thalathin. Wa man ahabba an yutira bi thalathin. Barang siapa menyukai witir 3 rakaat, falyaf'al, maka hendaknya dia mengerjakannya 3 rakaat. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin, dan barang siapa suka untuk witir 1 rakaat saja, ya. Barang siapa menyukai witir 1 rakaat, falyaf'al, maka hendaklah dia mengerjakannya. Jadi bisa 5 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Terserah. Ya, tetapi ketika Nabi mengatakan di awal, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir adalah merupakan perkara yang benar, ya. Yang dituntut atas setiap muslim untuk mengerjakannya. Ini penekanan. Penekanan betapa dianjurkannya ini. Yang ini tidak sepantasnya diabaikan. Ya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Abu Dawud An-Nasa'i Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Penilaian Al-Hakim menilai hadis ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim disetujui oleh Adz-Dzahabi. Disetujui oleh Adz-Dzahabi dan An-Nawawi. Ya, 2 ahli hadis di zaman kita, yaitu Al-Albani dan muridnya Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, keduanya menilai hadis ini sahih. Ya. Sebenarnya ada yang meriwayatkan hadis ini mauquf, ya. Ada yang meriwayatkan hadis ini mauquf, yakni menisbatkannya hanya kepada Ayyub. Abu Ayyub menisbatkannya kepada Abu Ayyub Al-Ansari sebagai ucapannya saja. Tapi Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwa yang rawi-rawi yang meriwayatkannya marfu' menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya lebih banyak. Nah, apalagi di antara rawi yang meriwayatkan mauquf juga meriwayatkannya marfu. Jadi kuat ya riwayat yang sahih yang marfu untuk disahihkan. Nah, meskipun sebagian a'immah seperti An-Nasa'i, Abu Hatim, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya, mereka membenarkan riwayat yang mauquf bahwa itu ucapan Abu Ayyub. Oleh karena itu Syekhuna Mukbil setelah beliau memasukkan hadis ini dalam Al-Jami' As-Sahih, dinilai sahih, beliau juga memasukkannya di kitab Ahadits Mu'alla, hadis-hadis yang memiliki cacat. Karena ada sebagian a'immah seperti Abu Hatim, An-Nasa'i, Abu Hatim dan yang lainnya itu menilai yang benar mauquf. Namun tadi sudah kalian dengar Al-Albani membantah mereka yang mengatakan bahwa rawi-rawi yang meriwayatkan marfu itu lebih banyak jumlahnya. Dan sebagian dari rawi yang meriwayatkan mauquf juga meriwayatkan marfu. Nah, jadi kuat untuk dinilai sahih. Naam. Nah, itu di antara hadis yang berisi anjuran Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Perhatikan, karena sholat witir sangat dianjurkan sebagai sunnah mu'akkadah, maka sampai-sampai Imam Ahmad punya statement yang jika kita mendengarnya kita bisa kaget. Ya. Imam Ahmad sampai-sampai mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat witir dengan sengaja, yakni tanpa udzur, bukan karena misalkan kelelahan, kecapean, ngantuk, tidak kuat, ya, witir kan malam hari ya, setelah sholat isya, nanti akan kita pelajari waktunya. Jika tidak ada udzur, sengaja, barang siapa meninggalkan sholat witir dengan sengaja, hatta satu rakaat tidak dia kerjakan dengan sengaja, tanpa ada udzur, kata Imam Ahmad, dia adalah orang yang jelek, rajulun sayyi, ya, orang jelek, dan tidak pantas diterima persaksiannya. Tidak pantas diterima persaksiannya. Barang siapa meninggalkan sholat witir dengan sengaja, dia adalah orang yang jelek dan tidak pantas diterima persaksiannya. Jadi upayakan, meskipun hanya satu rakaat, sudah kita dengar ya, hadits Abi Ayyub Al-Ansari, barang siapa suka 5 rakaat, barang siapa suka 3 rakaat, barang siapa suka 1 rakaat. Minimal 1 rakaat, yang penting kerjakan. Nah, apakah ucapan Imam Ahmad ini bermakna Imam Ahmad mewajibkan? Ya. Karena ucapannya mengindikasikan pelakunya fasik. Orang jelek dan tidak diterima persaksiannya kan berarti tidak ya tidak adil dia. Nah. Bukan kefasikan sampai tidak diterima persaksiannya. Nah, ada keterangan Ibnu Qudamah menjelaskan dalam Al-Mughni bahwa kata Ibnu Qudamah, Imam Ahmad bermaksud mubalaghah. Ya. Bermaksud mubalaghah, berlebihan dalam menekankannya. Bermaksud ya, berlebihan dalam menekankannya. Bukan bermaksud bahwa itu wajib, hanya ingin mubalaghah ya, menggunakan ungkapan yang berlebihan dalam menekankannya karena adanya hadis-hadis yang memerintahkan salat witir dan menganjurkannya. Sebab dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, sulit bagi kita untuk tidak memaknai ucapan Imam Ahmad demikian, bahwa tujuannya hanya mubalaghah, memberi ungkapan yang berlebihan untuk benar-benar menekankannya. Karena mengingat Imam Ahmad sendiri telah menegaskan pada riwayat Hanbal, Imam Ahmad menegaskan bahwa sholat witir tidak memiliki kedudukan seperti sholat wajib. Nah, ini perlu difahami. Jadi Imam Ahmad sendiri telah berstatement dengan tegas pada riwayat Hanbal bahwa Imam Ahmad mengatakan salat witir tidak memiliki kedudukan seperti salat wajib, berarti sunnah. Nah, jika begitu berarti statement Imam Ahmad ini harus dimaknai bahwa tujuannya adalah mengungkapkan hal itu dengan berlebihan untuk benar-benar menekankan supaya jangan disepelekan ini. Upayakan meskipun hanya satu rakaat semampunya, ya. Kecuali ada udzur, ya, dia betul-betul terkalahkan oleh lelahnya, kantuknya sehingga tidak sempat, ya, sama sekali di malam hari melakukan witir. Nah, adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, adapun sabda Nabi yang mengatakan man lam yutir, yang diriwayatkan, ya, adapun sabda Nabi yang diriwayatkan dengan lafaz man lam yutir falaysa minna, man lam yutir falaysa minna, barang siapa tidak melakukan salat witir maka dia bukan bagian dari kami, bukan golongan kami. Artinya dia telah melakukan satu perkara yang haram. Artinya ini dalil untuk mengatakan bahwa witir wajib. Man lam yutir falaysa minna, barang siapa tidak mengerjakan salat witir maka dia bukan bagian dari kami. Nah, ini berarti wajib karena meninggalkannya, ya, tidak salat witir di satu malam misalkan, berarti dia melakukan hal yang haram sehingga bukan bagian dari Nabi SAW. Hadis ini dhaif. Jadi tidak bisa, sehingga hadis ini tidak bisa jadi dalil untuk mewajibkan salat witir. Nah, ada dua hadis yang datang dengan lafaz ini. Hadis Buraidah radhiyallahu anhu dan hadis Abu Hurairah. Hadis Buraidah radhiyallahu anhu dan hadis Abu Hurairah. Kedua hadis itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Dalam Bulughul Maram dan difonis dhaif oleh beliau, oleh Ibnu Hajar. Al-Imam Al-Albani juga telah memfonis hadis ini dhaif dalam Al-Irwa. Ya, keterangannya secara jelas, keterangan apa sebab kelemahan hadis ini bisa dilihat lengkapnya dalam kitab Al-Irwa, ya, dalam kitab Al-Irwa nomor 417. Kalau dinukil di sini panjang. Nah, jadi dirujuk aja ke sana pada nomor 417. Nah, jadi hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan dalil untuk mewajibkan salat witir. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian matan berikutnya. Kata Sa'di rahimahullah, wa aqalluhu rak'atun wa aktsaruhu ihda asyrata. Wa aqalluhu rak'atun wa aktsaruhu ihda asyrata. Witir minimalnya satu rakaat. Wa aktsaruhu dan maksimalnya ihda asyrata, 11 rakaat. Tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Nah, minimalnya satu rakaat. Ini bahwa salat witir minimalnya satu rakaat, ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Dan ini telah dirajihkan oleh Ibnu Baz Al-Albani dan Ibnu Utsaimin. Baik. Jadi sudah kita dengar bahwa pendapat yang mengatakan salat witir minimal satu rakaat itu pendapat jumhur, di antara yang merujukkan Imam Sa'ini bin Baz Ibnu Utsaimin Al-Albani dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Nah, dalilnya adalah beberapa hadis. Ada beberapa hadis yang menunjukkan ini. Nah. Yaitu hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, al-witru rak'atun min akhiril lail. Al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu rak'atun, satu rakaat, min akhiril lail, di akhir malam. Witir itu satu rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Pada riwayat Muslim lainnya dalam sahih Muslim, dari hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar, pada riwayat Muslim lainnya dalam sahih Muslim, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang pria, rajul, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang sholat malam. Tentang sholat malam. Lantas Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mengatakan kepada orang itu, man sholla, barang siapa sholat, falyusalli matna matna, maka hendaknya dia sholat dua rakaat. Ya, setiap akhir dua rakaat tasyahud salam gitu. Berdiri lagi dua rakaat lagi, akhiri dengan tasyahud dan salam gitu. Seterusnya dua rakaat. Man sholla falyusalli matna. Barang siapa sholat, hendaknya mengerjakannya dua rakaat. Fa in ahassa an yusbiha. Kemudian apabila dia merasa bahwa dia akan masuk di waktu subuh, khawatir masuk subuh, dia merasa akan masuk subuh, sajadah sajadatan, hendaknya dia sholat satu rakaat. Sajadah sajadatan, sujud satu kali, maksudnya sholat satu rakaat. Ya. Sajadah sajadatan maksudnya rakaatannya. Ini sholat satu rakaat. Fa'autarat lahu ma sholla. Fa'autarat, maka satu rakaat tadi autarat, ya, menjadikan ganjil lahu untuknya ma sholla, sholat-sholat yang telah dia kerjakan sebelumnya dua rakaat itu, kemudian dia akhiri satu rakaat witir sehingga jadi ganjil. Ya. Ini menunjukkan bisa witir satu rakaat. Begitu pula hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang barusan kita lewati di atas. Ya. Yang sudah disebutkan, ya. Baru saja lewat. Nabi mengatakan alaihi wassalam, barang siapa man ahabba yusallia bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba an yusallia bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba an yusallia bi rak'atin falyaf'al. Barang siapa suka witir satu rakaat, maka silakan, ya. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi wahidin falyaf'al. Barang siapa suka witir 5 rakaat silakan. Barang siapa suka 3 rakaat silakan. Barang siapa suka 1 rakaat silakan. Boleh. Jadi minimalnya 1 rakaat. Ya. Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau salat tarawih, Al-Albani di antara kitab yang beliau karang adalah Salatut Tarawih, salat tarawih. Di sana setelah menjelaskan sahihnya hadis Abi Ayyub Al-Ansari, Al-Albani menegaskan bahwa ini adalah nas yang gamblang, yang jelas mengenai bolehnya mencukupkan salat witir dengan 1 rakaat saja. Dan ini telah diamalkan oleh kaum salaf yang soleh, salafus soleh, Al-Albani. Kemudian Al-Albani rahimahullah menukil dari Al-Hafidh Ibn Hajar, menukil dari Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa Ibn Hajar telah menilai sahih riwayat dari Uthman radhiyallahu anhu, dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa mereka witir dengan 1 rakaat saja. Jelas ya? Jadi bisa, minimalnya itu. Jika hanya dapat 1 rakaat, alhamdulillah. Nah. Ya, dengan demikian jelas bagi kita bahwa pendapat fuqaha Hanafiyah, pendapat fuqaha Hanafiyah yang tidak membolehkan salat witir 1 rakaat adalah pendapat yang keliru. Ya, fuqaha Hanafiyah berpendapat tidak ada witir 1 rakaat. Ya, minimalnya 3 rakaat. Ini pendapat yang keliru, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Fadhlu jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.